maknya ada Weris ini. Kum bagaimana dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Suasana jadi happy. Yeah, sungkung bakal garo rica. Kau making lagu suka-suka. Kau sorkan kau panas-panas. Kau baku goyang sampai puas. Nasi goreng kelele dan santai suam lele. Kau goreng tau beka kau tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka. Torang di sini suka-suka. Potong bebean sama sap di kuali. Mama dapat mangsa biar masih kecil. Maknya ada Weris ini. Kum bagaimana dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Ada Weris ini. Kum bagaimana dang? Tenang, ada anjing kecil gua.